Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di malam hari ini kita bisa berkumpul di majlis yang mulia, majlis ilmu, dan di salah satu dari rumah-rumah Allah. Maka bersyukur kita kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang mempunyai hati yang terikat dengan masjid, hati yang terikat dengan masjid-masjid Allah. Nah, karena tidaklah yang memakmurkan masjid kecuali hamba-hambanya yang beriman. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini, hanyalah yang memakmurkan masjid itu orang-orang yang beriman kepada Allah. Walhamdulillah, Allah memilih kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, yang tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di dalam pembahasan keutamaan sabar. Nah, dan insyaallah di malam hari ini kita akan menyinggung salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan sabar di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, hadis ini menceritakan tentang sebuah wabah, ya, virus yang dahulu, ya, sudah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut at-ta'un. Nah, dan di masa kita sekarang, ya, muncul sebuah wabah virus yang mirip dengan apa yang terjadi di masa itu. Nah, ya, banyak menjadikan, ya, orang-orang yang terkena virus itu menjadi meninggal, ya. Nah, barakallahu fikum. Kita akan baca hadis ini. Hadis ini dalam bab as-sabr, ya. Karena pentingnya kita untuk mengetahui, ya, bagaimana sikap seorang mukmin, seorang muslim ketika kita mendengar, ya, adanya virus corona. Nah, bagaimana syariat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajarkan kepada umatnya. Nah, ketika kita mendengar, melihat, menyaksikan atau ya sampai sekian banyak berita kepada kita tentang bahayanya virus corona ini. Kita akan baca hadis ini karena hadis ini sama ya, cuma namanya saja. Kalau dulu namanya taun ya. Nah, barakallahu fikum. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala fi kitab Riyadhus Shalihin bab as-sabr. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun. فأخبرها أنه كان عذابا يبعث الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau salah satu dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun ya. Jadi at-taun adalah innahu waba muayyan, wabah ya tertentu. Naam. Atau dikatakan taun ini wakila innahu kullu waba amun yahullu bil ardin fayusibu ahlaha wa yamutun nas minhu. Ini wabah yang sifatnya umum ya, menyebar ke semua wilayah, bukan hanya satu wilayah, satu kampung, bahkan ya bisa menyebar ke beberapa negeri. Nah, berapa negara. Kata para ulama di sini, qila innahu kullu waba'amun yahullu bil ardi, yang menyebar ke muka bumi ini. Nah, fayusibu ahlaha, kemudian ya mengenai penduduk-penduduk negeri itu. Jadi wabah ini menyerang ya, virus ini menyebar sampai mengenai ya penduduk negerinya. Wayamutun nas minhu, dan manusia menjadi korban, meninggal disebabkan wabah ini, virus ini. Taib. Fa akhbaraha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita tentang wabah taun ini kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa naam. Qala Rasulullah annahu kana adzaban yab'atsullahu taala ala man yasha. Sesungguhnya taun, wabah taun ini, kalau sekarang ini virus corona. Ya. Annahu kana adzaban yab'atsullahu ta'ala 'ala man yasha, bahwa wabah taun ini adalah azab ya. Jadi ada dua versi azab, yab'atsullahu ta'ala 'ala man yasha, yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi azab yang pertama, virus corona ini azab yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, dari hamba-hambanya. Yang kedua, versi yang kedua bahwasanya taun ini ya, ja'alahullahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Allah menjadikan dengan munculnya virus ini sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya kaum mu'minin. Nanti kita lanjutkan. Apa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya kaum mukminin sehingga ada yang mereka terkena virus juga, terkena wabah ini. Falaisa min abdin yaqa'u fit ta'un, maka tidaklah seorang hamba yang terkena virus ta'un, kalau sekarang virus corona, nah, fayamkuthu fi baladihi, dan dia menetap di kampungnya, menetap di negerinya. Nah, yang kusufi baladi sabiran muhtasiban ya, dan dia tetap sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dia mengetahui tidaklah dirinya ditimpa musibah itu kecuali apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Allah takdirkan. Jadi ketika seorang itu dia terkena wabah, terkena virus ya, yang mematikan ini, sabiran muhtasiban, dia sabar dan mengharapkan pahala, ya'lam, dan dia mengetahui tidaklah Allah menimpakan musibah ini kecuali apa yang telah Allah tetapkan pada dirinya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Masya Allah, syahid jannah balasannya. Tidak ada balasan lain ketika orang mati syahid, jannah, dijemput sama bidadari-bidadari jannah. Jadi ini keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya, bahwasanya ya, ketika ya muncul wabah virus, apakah taun, apakah corona, atau mungkin ada nama yang lain nanti ya. Ini ada dua versi. Yang pertama itu adalah azab. Ya ba'athullahu ta'ala ala man yasha. Allah mengirimkan itu sebagai azab ya kepada orang-orang yang Allah kehendaki ya. Dan namanya azab ya, Allah tidak memberikan kepada hamba-hambanya yang beriman, tetapi Allah akan memberikan kepada, Allah akan mengirim wabah ini, virus ini kepada orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika terjadi, ada di antara hamba-hamba Allah yang beriman terkena virus itu, faja'allahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Allah menjadikan virus yang mengenai hamba-hamba yang beriman itu sebagai rahmat. Sebagai rahmat kepada orang-orang yang beriman. Sehingga tidak perlu gelisah. Walaupun tidak ada masker, cari masker di toko-toko, di apotek-apotek, enggak ada masker, enggak usah panik. Ya. Nah, kalau memang ada yang terkena virus, ya, wabah, maka di sini solusinya. Falaisa min 'abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladihi, tidaklah seorang hamba mukmin yang dia terkena virus ta'un atau virus corona, dia tinggal di negerinya, tetap dia sabar mengharapkan pahala. Naam. Barakallahu fikum. Dan dia mengetahui tidaklah dia ditimpa musibah ini, ya, virus ini, illa ma kataballahu lahu, melainkan apa yang telah Allah catat, apa yang telah Allah takdirkan kepada dirinya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Tidak perlu berperang, ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwa ketika seorang mendengar bahwa di negerinya ya ada wabah ya taun atau yang semisalnya yang sekarang corona, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini sahih dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum bihi bil ardin, jika kalian mendengar adanya virus ini, wabah ini di suatu ya negeri, di suatu tempat, fala taqaddamu alaihi, maka janganlah kalian masuk ke negeri itu. Nah, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan apabila virus atau wabah itu mengenai ya suatu penduduk dan kalian ada di dalamnya, kita ada di penduduk itu, di negara itu, di kampung itu, nam fala takhruju firaran minhu, maka jangan kalian melarikan diri, jangan pergi ya, sabar, sabiran muhtasiban. Nah, hadis ini menguatkan hadis yang kita baca ini. Kalau kita mendengar wabah itu ya ada di negeri yang kita tinggal, jangan melarikan diri. Enggak boleh melarikan diri. Nah, ya. Kalau itu kita terkena, itu sudah Allah takdirkan. Kalau kita sabar mengharapkan pahala, Allah memberikan pahala seperti orang yang mati syahid. Nah. Jadi tenang kita. Kaum mukminin dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada informasi ada virus corona yang mematikan, ya. Nah, kita tidak perlu panik. Yang ada kita harus mendekat kepada Allah. Semakin kita taat kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berikhtiar, berusaha, ya, menjaga sebab-sebab supaya kita tidak terkena virus itu. Nah, itu, ya, seorang muslim mukmin seperti itu. Nah, tidak gelisah, ya. Wah, gara-gara sekarang langka masker, bingung. Iya. Loh, kan ada banyak kain di rumah kita. Iya, banyak selendang, banyak sapu tangan. Nah, enggak usah bingung, ya. Nah, ya. Barakallahu fikum. Sarung juga bisa kita, ya. Nah, ibu-ibu yang pakai jilbab, yang pakai cadar, masya Allah. Wanita-wanita bercadar nggak usah bingung, ya, bingung pakai masker sudah, masya Allah. Ini contoh ringan. Ketika ada informasi ada virus yang mematikan, mereka berebut pakai, nah, sapu tangan, sapu pakai apa namanya ini masker. Ya, ketika ada ancaman bahaya neraka, mereka nggak mau menutup wajahnya. Nah, ini kan, ya, perkara yang jelas. Coba kalau neraka ada di hadapan kita, wah sudah, ya, langsung mereka beli apa yang disyariatkan itu. Ya, virus corona yang belum tentu mengancam kita sudah ketakutan. Ya, wah, ribut cari masker. Nah, ya. Allah musta'an. Ini, ya, menunjukkan lemahnya kita, lemahnya iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bahwasanya ta'un atau wabah ini adalah azab yang Allah kirimkan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki, dan Allah menjadikan rahmatan lil mu'minin. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, wasawa'un kana muayyanan am ka'an kulli wabain amun mithlu kolera. Nah, kalau dulu ta'un itu seperti wabah kolera. Nah, fa inna ta'una fa innahu 'adzab arsalahu Allahu 'azza wa jal. Dan itu adalah azab yang Allah kirimkan. Walakinnahu rahmatan lil mu'minin. Idza nazala bi ardihi wa yaqa'u fiha sabiran muhtasiban. Apabila virus itu, ya, sudah menyebar di suatu negeri dan ada seseorang yang terkena, maka ketika dia sabar dan mengharapkan pahala, ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dia mengetahui tidaklah dia ditimpa virus itu kecuali apa yang telah Allah tetapkan pada dirinya, fa innallaha yaktubu lahu mithlu ajri syahid, maka sesungguhnya Allah akan mencatat pahala untuk dirinya seperti pahalanya orang yang mati syahid. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis Abdurrahman bin Auf yang tadi. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqaddamu 'alaihi. Apabila kalian mendengar suatu negeri itu, ya, terjangkiti virus itu, maka jangan kalian masuk ke negeri itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, apabila di suatu negeri itu terkena virus dan kalian ada di negeri itu, fala takhruju firaran minhu, maka jangan kalian melarikan diri, ya, keluar. Kita mendengar di Indonesia, di negeri kita sudah ada yang terkena. Nah, sudah sabar. Fala takhruju minhu firaran, jangan kita melarikan diri. Nah, ini bimbingan Islam, bimbingan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Alhamdulillah beberapa negara sudah, ya, menerapkan kebijakan, dan ini sesuai dengan bimbingan Islam, ya. Nah, bahkan di Saudi, ya, pemerintahan kerajaan Saudi Arabia menutup jamaah umroh, ya, di untuk sementara waktu supaya tidak masuk. Nah, ya, barakallahu fikum. Kemudian melarang warganya untuk keluar ke negara-negara yang di situ tersebar virus corona. Barakallahu fiik. Kemudian disebutkan di sini, idza waqa'at ta'un fi ardin fa innana la nuqaddam 'alayha. Apabila wabah ta'un ya itu mengenai suatu negeri, maka jangan kita masuk ke dalamnya. Li'annal iqdam 'alayha ilqa'u bin nafsi ila tahlukah. Karena kalau kita masuk ke negeri yang terjangkiti virus wabah itu, maka sama saja kita membinasakan diri kita, ya, menyerahkan diri kita kepada kebinasaan. Nah, ya, mau lihat-lihat kayak apa sih orang yang terkena virus corona? Nah, pergi ke Cina, ya, tidak boleh ini, ya. Kata Syekh, li'annal iqdam 'alaiha ilqa bin nafsi ila tahluka. Karena ketika seorang datang ke negeri yang terkena virus itu, sama saja dia menyerahkan dirinya kepada kebinasaan. Naam. Walakinnahu idza waqa'a fi ardin fa innana la nakhruju minha firaran minhu. Akan tetapi apabila ya suatu negeri yang kita ada di situ, ya, dan negeri tersebut terkena virus atau wabah itu, la nakhruju minha firaran minhu, maka kita tidak keluar ya dari negeri itu. Nah, sabar, sabiran muhtasiban, ya, sabar dan mengharapkan pahala. Sabar. Nah, li annaka mahma farrat min qadarillahi idza nazala bi ardin. Karena ketika kalian itu melarikan diri dari apa yang telah Allah takdirkan, ya. Naam, fa inna hadzal firar la yughni 'anka minallahi syai'a. Maka upaya usaha kamu melarikan diri dari wabah virus ini itu tidak mendatangkan manfaat sedikit pun. Kalau Allah sudah mentakdirkan kamu terkena, walaupun kamu mau melarikan diri ke mana? Luar negeri yang aman, ya. Tetap takdir itu akan sampai kepada kita. La yughni 'anka minallahi syai'a. Enggak akan ada manfaatnya sedikit pun kamu walaupun melarikan diri. Nah, solusinya sudah ada dalam hadis ini, ya. Fayamkutsu fi baladi sabiran muhtasiban. Kalau kalian tinggal di negeri yang terkena virus itu, sabar dan mengharapkan pahala, mengetahui bahwasanya tidaklah dirimu terkena musibah itu kecuali apa yang telah Allah tetapkan, maka kalian akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Naam. Barakallahu fikum. Dan dahulu beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena wabah virus ini. Karena waktu itu ya munculnya di Syam. Naam, ya. Beberapa sahabat terkena. Ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi sudah mendahului kita salafunas saleh, mereka sabar ya ketika terkena virus ini. Karena apa? Rahmatan lil mu'minin. Faja'alallahu taala rahmatan lil mu'minin. Allah menjadikan virus wabah ini rahmat, kasih sayang kepada hamba-hambanya kaum yang beriman. Nah. Barakallahu fikum. Dan ketika pemerintah kita menghasung, menghimbau agar waspada, kemudian dengan memberikan penyuluhan atau hal-hal yang bermanfaat bagi ya masyarakat, maka kita ikuti. Ya, ini termasuk ikhtiar. Ya, nakhudul asbab. Kemudian kita yang lebih dari itu adalah banyak berdoa. Ya. Membaca zikir pagi, zikir petang, ya. Sholat 5 waktu. Nah, ya. Menjaga kebersihan, kesucian badan dan yang lainnya. Maka itu yang terpenting, ya. Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, banyak beristighfar, nah, banyak berzikir kepada Allah, berdoa, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nah, melakukan sebab-sebab yang bisa kita terhindar dari virus tersebut. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan faedah, dahulu ada sebuah kisah ketika ada orang-orang yang melarikan diri ya, dari kematian, kemudian Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala ya mentakdirkan mereka meninggal ya. Maka ketika mereka lari dari apa yang telah Allah takdirkan, maka tidaklah bisa seorang pun yang mereka terhindar dari takdir Allah. Maka mereka meninggal ya, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi kisah di mana orang-orang yang melarikan diri dari al-maut ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mati semuanya dan Allah hidupkan kembali agar mereka tahu bahwasanya ketika takdir itu telah ditetapkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari takdir Allah. Nah. Disebutkan di sini, "Wadhkur al-qissa allati qassaha Allahu 'alaihi fi alladziina kharaju min diyarihim hadaral maut." Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini ya, ketika ada orang-orang yang keluar dari negerinya karena takut mati. Faqala lahumullahu mutu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya kepada mereka, mengatakan kepada mereka, "Matilah kalian." Tsumma la yubayyin lahum annahu la mufarrun min qada'illahi ila illallah. Kemudian Allah menjelaskan tidak ada yang bisa menyelamatkan diri dari ketetapan Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kharaju min diyarihim wa hum uluh. Mereka keluar dari negerinya jumlahnya ribuan. Qala ba'dul ulama fi tafsiril ayat, innahu nazala fil ardi waba. Jadi mereka keluar dari negerinya karena ada wabah virus ini. Ya. Ternyata apa? Mereka ribuan yang keluar dari negerinya. Fa kharaju minha. Faqala lahumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka yang ribuan yang melarikan diri tadi, yang menyelamatkan diri dari wabah dari virus, faqala lahumullah mutu famatu thumma ahyahum hatta yatabayyan lahum annahu la mufarrun minallahi illa ilaihi. Ya. Allah mengatakan kepada mereka yang keluar dari negerinya karena takut virus tadi, ya. Allah mengatakan mutu, matilah kalian, mati mereka ya, enggak ada ya manfaatnya sedikit pun dia melarikan diri. Mau melarikan diri dari takdir Allah, kalau Allah sudah takdirkan. Nah, ternyata apa? Mutu, mereka semuanya mati. Ribuan orang yang keluar dari kampungnya, dari negerinya yang terkena virus tadi, terkena wabah, semuanya mati. Thumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan mereka kembali. Hatta yatabayyan lahum, sehingga mereka mengetahui tidak ada tempat melarikan diri ya dari apa yang Allah tetapkan kecuali hanya Allah. Kalau mau melarikan diri, melarikan diri kepada Allah ya, mendekat kepada Allah, berdoa kepada Allah, banyak berdoa. Enggak ada manfaatnya. Kamu mau ke mana? Saya mau ke kampung saya ini, di tempat saya ini ada wabah virus. Tidak ada manfaatnya. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabiran muhtasiban. Sabar dan mengharapkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lam annahu ya ma yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia mengetahui tidaklah apa yang menimpa dirinya kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Kan enak kalau kita yakin ya, ini semuanya terjadi karena takdir ya. Jadi virus wabah corona itu bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia, bukan, itu makhluk Allah, tentara-tentara Allah, junudullah. Yang pertama itu adalah sebagai ya azab, ya ba'athullahu ala may yasha, azab yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya. Dan kita lihat awal virus ini muncul di mana? Cina. Negara yang kufur kepada Allah, syuyuiyun, ateis, tidak mengenal adanya Tuhan. Ya. Lebih kafir daripada al-Yahud wan Nasara. Jadi orang komunis, orang ateis itu lebih kafir dari al-Yahud wan Nasara. Nah, tidak yakin kita akan bisa menghadapi virus corona ini. Ya, hadapi. Hah? Makhluk Allah, tentara-tentara Allah, kamu hadapi dengan apa? Hah? Kamu tidak bisa melihat. Ya. Kalau tentara dari negara asing keluar ke sana, ke negeri situ, mungkin bisa dihadapi dengan pesawat tempur. Ini virus. Nah, enggak kelihatan, tahu-tahu orang batuk-batuk, pilek, sesak napas, besok mati. Ya, sampai tergeletak di jalan-jalan, ya, terkurung di rumahnya, enggak bisa keluar, enggak ada yang nolong. Nah. Ya. Siapa yang mau menyombongkan dirinya kepada Allah? Innallaha aziz. Allah Maha perkasa. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa, Maha mampu, ya, untuk mentakdirkan, ya, atas segala sesuatu. Jadi sehingga kita ini hamba Allah yang kecil, yang lemah, jangan sombong, ya. Nah, jangan sombong. Ya. Jangan angkuh. Kemudian virus ini, ya, lari ke Iran sekarang. Panik Iran. Ya. Siapa Iran? Orang-orang yang banyak mereka melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, ya, yang menghinakan Al-Qur'an, menghinakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka, ya. Nah, orang-orang Majus, ya. Keturunan Persia, ya, penyembah api Al-Majus. Nah, walhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari wabah, dari virus, maka kita banyak berdoa kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah. Nah, dan jangan sampai kita lalai, ya, dari zikrullah. Nah, Rasulullah mengajarkan baca zikir di waktu pagi, di waktu petang, ketika mau tidur, ya, berwudu sebelum tidur. Ini, ya, ajaran-ajaran Islam. Nah, tidak ada dalam ajaran selain Islam, ya, ada mencuci tangan, mencuci wajah, mencuci kaki, tidak ada. Ya. Nah, ketika junub mandi, tidak ada. Orang kafir ketika junub tidak ada mandi. Nah, Islam mengajarkan, masya Allah, toharo, kebersihan, kesucian. Nah, ya, maka dari situ kita bersyukur kepada Allah ketika Allah menjadikan kita hambanya yang beriman, Allah memberi hidayah kita di atas agama yang hak, agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama satu-satunya di sisi Allah yang diterima adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami diinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya, Allah tidak menerimanya. Ya, Allah tidak menerimanya. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan kajian kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.